Matius 35. Lepa oi pigapa tai parise samba siagai surat sibara ka Yerusalem kamatat Yesus masih kuwa. Angoi rapa sabau aradda tai kebukata si pasi uluinu tai pasi bubui kabe poi siarapukom. Aleginangan nia Yesus. Angoi nupa sabau kam kakam surukat tai kamanua kalulud aradmui. Ai kuwa poi tai kamanua suru ukuinu samba inam. Samba si pateleji ukui ele inania, buita tumate yake nia. Tapoi kam masikua, kase sikua ka ukui ele ka inania, kei akenenku kekeu tenene, tapoi aku kawan nia bulua kenen katai kamanua, ta anleu isusuru ukui ele inania. Oto anoputa ta ankam tiboyet te kamanua ka lulut arat mui. Kam si patataju. Aise sengan te baik sini belakinin Yesaya pagalayat kam. Kangungun dale raumun aku bangsa nekne patuad dageti areungkaku. Si boboi le rapaninin dogi aku surukat siri manua le poi rangangan truake. Nyageti sobainangan siri manua simigi Yesus kuanangan kamatada. Arep kam lelek ngake kam. Tak si tubuh bulu kangungu ilololit make siri manua. Si bebela kanganga le ia te irololit make siri manua. Lepa oi si pasiului nia masih kuwa kamatania. Nuagai leo pu bebelet bagada tai parise kalulut tiboyet nu. Ale ginangan nia Yesus. Senen si ureman tai uremen ukuiku ka sorga tubu burau le. Bapu uku kam sia. Panene si peset le sia. Masih palulu sima peset. Oto ke sima peset ipalulu sima peset bebele siar wada kagulukku. Kuanangan si Petrus. Kalau wake kakai pasikat nene. Ale ginangan nia Yesus. Kam leu tak pe makolo kabagamui. Tak nuagai kam sangamberi si tubuh buluk kangungu eile kabaluku lepak bela minca. Tapo si bebela kanganga si bara kapatuat te. Nenda le ilololit nake siri manua. Kapa atuat lepoi ibabara patuat cikatai, pamamatei, pae elet, pu umun, pananangko, paboboko, samba asa. Nene te silolit nake siri manua. Mukom tai pasibubui kabe geti, ta ilololit nake siri manua. Lepa tu Yesus seda, enia kalagai ratai tiru samba Sidon. Nyageti oi sara sinanalet tai kanaan sibara kalagai nenda masiai liake Yesus pusoga nangan Tuhan toga David kau imanuntu bagam kaku togaku sioko ai pasailem niasan itu besi lepak tubunia tak poi beria leginania Yesus lepak oi sipasilunia masih tido kamatania. Kon ba itu-itui, sarat pukegerea let nia katiteita. Alegina let nia Yesus. Sarat kabiribiri si malilimai kauman Israel le aitukoi niake aku. Tapoi oi nia sinanalep pura ponangan kamatat Yesus kuanangan. Rom ake aku Tuhan. Aleginangan nia Yesus. Tak pasese tuala kada tatoga itu ribayake kajokjo. Kuanangan sinanalep. Ai sesengan terda Tuhan, tapoi ai leu ikokom jok-jok poratkan, si bebele katai mejat Tuhan nia. Lepa kuanangan Yesus ia legi nia. Ina, bulat abeu tonembagam, babarangan kekeu siripot kidietmu. Kajam nenda leued ale toga nia. Tui-tui, ai tui-tui Yesus seda, riringinangan bebet koat Galilea, Tatra kaleleu pukudunangan seda. Oirangan leu siri manua si migi. Masih taruake kamatania si masakit, si majegeu, si mapeset, tayagai manibo, samba pabagai-bagai. Galak ngake rangan sia kabebet reret Yesus aleake nangan sia. Kiseile kabagada siri manua si migi. Masih co rapanibo tayagai manibo, ramale si majegeu. Rapu enung si masakit, ramai cok mata si mapeset, umun nakirangan leu teka manuan Israel. lepa sogainangan si pasiului niya Yesus kuanangan. Amanuntungan bagaku kasirimanua si Miki nekne, telung agogoyan poy araw makit mukudu se katugupu, tak ananai kata. Tak koba ratu itu itaipu kokom, mamati siya laje kainungan. Kuarangan kamatania si pasiului niya. Kaipa taalakan kasimatangu se masih tengake igida kelek nene. Kuanangan kematada Yesus. Aipiga roti kakam. Alegi rangan. Aipitu samba piga pa ibah si goiso. Kuanangan Yesus kasirimanua si migi rapu det kapolak. Alanangan roti si pitu samba iba. Kuanangan sura kataika manua. Pabok nangan nia. Kau nangan nia kasih pasi ului nia. Si pasi ului masih parubei kasirimanua si migi. Hukum rangan leu sangam berida efek. Lepa ruru akik rangan legeira. Sun pitu ngagaraga. Igida si pukokom ai 4000 tai manteu taat wadde tai nanalep sambata toga. Lepa aratu itu sri manua si migi, janang Yesus kabak iei kamagadan.